Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Khanafidina azzakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dimana dengan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala semata, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini dalam rangka untuk mengkaji dinul Islam, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu kitab besar yang ditulis agar dikumpulkan oleh salah seorang talibul ilm yang bernama Abu Abdillah Jamad bin Farihan Al-Harithi wassafahullah, yang berjudul Lamutturil Mansur Minal Qawlil Ma'thur. Kitab ini khana fitina azzakumullah adalah satu kitab yang mengumpulkan ayat, hadis, dan juga asar dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan juga dari para imamul huda, para ulama al-sunnati wal jamaah, yang berbicara tentang permasalahan prinsip al-sunnati wal jamaah. Bagaimana ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah? Bagaimana pula prinsip-prinsip mereka? Dan secara khusus di sini disebutkan prinsip mereka dalam menyikapi penguasa muslim yang zalim. Menerangkan pula tentang ciri-ciri ashabul ahwa'i wal bid'ah dan porsi yang terbesar kitab ini ialah membahas tentang mauqif Ahlussunnah wal Jamaah ala ashabil ahwa'i wal bid'ah. Sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pelaku bid'ah, terhadap orang-orang yang mendakwakan bid'ahnya, mubtadi', ahlul bid'ah, sahibu hawa, apa yang semisalnya. Kita bini kepada bidin azakumullah, walaupun kecil, tetapi banyak memuat akwal, keterangan-keterangan salafun salih radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dalam bab ini. Sehingga kitab ini cukup lumayan mencakup pembahasan-pembahasan seputar mauqif Ahlussunnah wal Jamaah, sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap ashabul ahwa'i wal bid'ah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua sehingga bisa menyelesaikan kajian kitab ini, Lamadul Mansur min al-Qaulil Ma'thur, walaupun mungkin enggak terbaca semua, tapi insyaallah taala sebagian besar akan kita bahas materi-materi yang terkandung dalam kitab ini. Ikhwanu fillah azzaakumullah, dikarenakan kitab ini susunannya kurang begitu rapi menurut saya. Tartibnya itu kurang begitu pas. Maka insyaallah taala kajian kita malam hari ini dan juga keesokan harinya insyaallah taala ini akan kita tertib sesuai dengan tertib saya, akan kita urutkan sesuai dengan apa yang ada pada saya. Sesungguhnya mengambil juga dari keterangan-keterangan beliau di sini, wafaqahullah, cuman loncat-loncat gitu. Kita baca dulu yang sebelah sini, baru yang sebelah sini, baru yang sebelah situ, wahakala, sehingga urut insyaallah ta'ala menjadi satu pembahasan yang kamil biiznillahi ta'ala. Qana bidina azzakumullah, perkara yang harus diyakini oleh setiap muslim dan juga muslimah yang ini merupakan sunnatullah fi khalqih, merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala pada makhluknya, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan di dunia ini adanya al-haq, kebenaran, dan adanya al-batil, kebatilan. Allah menjadikan di muka bumi ini adanya ahlul haq, orang-orang yang senantiasa di atas kebenaran, dan menjadikan pula di muka bumi ini ahlul batil, orang-orang yang berada di atas kebatilan. Dan juga termasuk sunnatullah fi khalqih, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan antara al-haq dan al-batil tadi selalu menjadi fitnah satu atas yang lainnya, selalu berseteru, selalu terjadi yang namanya perseteruan, pergolakan, perselisihan, permusuhan di sepanjang zaman, di sepanjang tempat, sampai yaumul qiyamah nanti. Pergolakan antara al-haq dan al-batil, perseteruan antara ahlul haq dengan ahlul batil, itu merupakan sunnatullah fi khalqih, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada makhluknya yang harus terjadi pada makhluk ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan hal ini dalam Al-Qur'an. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk wa lidzalika khalaqahum. Dan mereka umat manusia ini senantiasa akan berselisih, mukhtalifin, akan senantiasa berbeda, berselisih, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabb kamu. Wa lidzalika khalaqahum, dan untuk itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka, untuk terjadinya ikhtilaf, adanya perbedaan, adanya perselisihan, adanya pergolakan, adanya perseteruan di kalangan mereka antara al-haq dengan al-batil, antara ahlul haq dengan ahlul batil. Juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat yang lainnya, kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa mudhirin. Dulu umat manusia itu adalah umat yang satu, ummatan wahidah, satu umat. Fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa mudhirin. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, para rasul sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Disebutkan dalam tafsirnya dari As-Sahabiyul Jalil Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengisahkan bahwasanya antara zamannya Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam sampai zamannya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam 10 qurun, 10 generasi. Semuanya hunafa, semuanya dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah semata, hunafa. Maka syaitan pun mulai menyimpangkan mereka dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan terjadinya kesyirikan pertama di muka bumi ini di zaman Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Sejak itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus para anbiya dan para rasul untuk menerangkan kepada umat manusia al-haq yang harus mereka pegangi, dan menerangkan pula kepada mereka al-batil, kebatilan yang harus mereka perangi, yang harus mereka jauhi. Naam. Dan terjadi apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Terjadilah kesyirikan pertama di zaman Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam. Ini semuanya kunabikini azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya ikhtilaf, yang namanya pergolakan, yang namanya perseteruan, yang namanya permusuhan antara al-haq dengan al-batil, antara ahl-haq dengan ahl-batil, itu merupakan sunnatullah fi khalqih, merupakan ketetapan Allah pada makhluknya. Karena bidina azzaikumullah, kalau kita menengok sejarah yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim tentang terjadinya pergerakan ini tadi, kita akan mendapati bahwasanya awal mula terjadinya ikhtilaf ini tadi, awal mula terjadinya pergolakan ini tadi, itu sesungguhnya terjadi di saat iblis la'anahullah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah memerintahkan dia untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Sehingga dengan dia menentang perintah Allah Subhanahu wa taala tadi, dengan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, enggan, merasa sombong, tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam, maka dia pun mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syaitanur rajim, syaitan yang terkutuk, sampai pada hari kemudian, hari pembalasan yang melukia menanti. Dari itulah ikhwan fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita dalam banyak ayatnya, iblis di situ memukul genderang perang yang pertama kali melawan Bani Adam, melawan Abul Bashar, melawan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam sebagai pembawa bendera kebenaran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ dia menyatakan permusuhannya kepada Nabi Allah Adam dan juga anak turunannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia menyatakan fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Sungguh-sungguh demi kemuliaanmu ya Allah, Sungguh-sungguh aku akan simpangkan, aku akan menyimpangkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang diikhlaskan olehmu. Berkata-kata dalam ayat yang lainnya, dia menyatakan di hadapan Allah Subhanahu wa Taala, la aqudanna lahum siratal mustaqim wa la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim thumma la tajidu aktsarahum syakirin. Sungguh-sungguh aku akan halangi mereka, aku akan halangi mereka, aku akan duduk menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus, ya Allah. Dan sungguh-sungguh aku akan datangi mereka dari arah depan mereka, dari belakang mereka, dari sebelah kanan mereka, dan juga dari sebelah kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Sumpah serapat iblis ini, karena bidina azabullah. Ini merupakan genderang perang pertama yang dipukulkan oleh dia la'anahullah untuk memusuhi Abul Bashar, Nabi kita, Bapa kita, Adam alaihissalam, dan juga anak turunannya sampai yaumul qiyamah nanti. Di saat itulah perang pertama dikumandangkan antara al-haq yang dibawa oleh Abul Bashar, Nabi kita Adam alaihissalam, melawan al-batil yang benderanya dibawa oleh iblis la'anahullah sebagai seorang makhluk yang rajim yang terkutuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk sunnatullah pula, peperangan ini terjadi bukan di surga, tetapi terjadi di darul imtihan, terjadi di dunia ini, negeri tempat ujian, negeri tempat cobaan di dunia ini. Dengan diturunkannya Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam dari surga menuju ke dunia ini, juga dikeluarkannya iblis la'anahullah dari surga menuju ke dunia ini, maka dunia inilah tempat terjadinya pertempuran tadi, tempat terjadinya pergolakan tadi antara al-haq yang dibawa benderanya oleh bapak kita Adam alaihissalatu wassalam melawan al-fatir yang benderanya dibawa oleh iblis la'anahullah. Di dunia ini tempatnya. Di saat itu dan sampai yaumul qiyamah nanti, yang namanya iblis la'anahullah akan terus berupaya menggoda Bani Adam, menyimpangkan Bani Adam dari shiratal mustaqim, dari jalan Allah yang lurus, dari al-haq yang dibawa oleh Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Dan terus kalau kita membaca sejarah umat manusia, dari sejarah demi sejarah, generasi demi generasi, nabi demi nabi, rasul demi rasul, kita melihat terus yang namanya pergolakan tadi berlangsung, pertemuan tadi berlangsung, peperangan terus berlangsung antara al-haq dengan al-batil, al-haq yang dibawa benderanya oleh Abul Bashar, yang kemudian diteruskan oleh para anbiya wa rusul dan para pengikut mereka, melawan al-batil yang benderanya dibawa oleh iblis la'anahullah, yang kemudian diteruskan estafet oleh orang kufar dari kalangan orang-orang Yahudinya, ataupun dari kalangan Nasraninya, ataupun dari kalangan musyrikinya, ataupun dari kalangan orang kufar yang lainnya, terus berlangsung dan silih berganti yang namanya pergolakan terjadi. Naam. Dan sampai pada akhirnya di zaman nabi yang terakhir, rasul yang terakhir, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Di zaman beliau, para nabiyina azzakumullah, al-haq nampak. Al-haq mencapai puncak-puncak kejayaannya. Al-batil terpuruk ketika itu. Yang namanya kesesatan, bendera iblis la'anahullah tumbang ketika itu. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendakwakan Islam kepada umat manusia, dengan disempurnakannya agama ini oleh Allah tabaraka wa taala, dengan turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum وأسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Maka al-haq mencapai puncak-puncak keemasannya, mencapai masa-masa kejayaannya. Al-batil terburuk, ahlul batil diinjak-injak dengan kaki kaum muslimin. Yang namanya bendera iblis tumpang di tangan-tangan kaum muslimin yang ada pada waktu itu. Naam. Sehingga Islam disebarkan dalam keadaan murni. Tidak ada pencampuran kesyirikan, kekufuran. Tidak ada pencampuran kebidahan-kebidahan ataupun kemunafikan-kemunafikan. Naam. Namun ikhwan fillah azakumullah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, kembali muncul, kembali iblis la'anahullah mengibarkan bendera perangnya. Kembali musuh-musuh Islam, ahlul batil, mengembangkan sayapnya, berupaya untuk melawan kembali ahlul haq. Seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga muncul pada waktu itu al-murtadun, orang-orang yang murtad dari agamanya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncul ketika itu adanya sebagian orang yang mengaku Islam, tidak mau melaksanakan perintah-perintah agama, tidak mau melaksanakan arkan Islam. Di antaranya ialah masalah zakat. Mereka menolak untuk memberikan zakat kepada Khalifatul Rashid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncul ketika itu kebatilan mulai menggeliat. Namun kemudian karena fitnah azakumullah berhasil dipatahkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan betul-betul mereka ahlul batil tunduk, tidak bisa berbuat apa-apa di zaman kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Al-Khalifah Tsani, khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tidak bisa berbuat apa. Masa-masa kejayaan Islam, masa-masa persatuan Islam itu mencapai puncak keemasannya di zaman beliau radhiyallahu taala anhu. Yang namanya kekufuran, yang namanya kesyirikan hancur lebur, terburuk, dibikin kau oleh kekuatan Islam ketika itu. Di masa beliau lah tumbangnya kekuatan Persia. Di masa beliau lah tumbangnya kekuatan Romawi. Peradaban-peradaban barat ketika itu hancur lebur di hadapan Islam, di hadapan al-haq, di hadapan ahlul haq dengan kepemimpinan Al-Khalifah Tsani Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan terus diteruskan di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pula, Islam terus mengembangkan sayapnya, al-haq terus mengembangkan sayapnya. Namun qadar Allah wa masyaa fa'al. Namun qadar Allah wa masyaa fa'al. Memang itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya umat ini pasti akan berpecah. Umat ini pasti akan berselisih. Pasti terjadi yang namanya pergolakan antara al-haq dan al-batil. Pasti terjadi yang namanya perseteruan tadi. Tidak mungkin tidak. Maka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala pula, di akhir-akhir kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, al-khalifah tsalits yang ketiga, al-khalifah ar-rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kembali iblis la'anahullah membuat makar jahatnya. Kembali iblis la'anahullah berupaya untuk mengibarkan bendera kebatilannya. Tapi kali ini karena fitnah azakumullah, dia tidak lagi menggunakan dengan kekuatan-kekuatan kesyirikan atau kekufuran kekuatan non-Islam. Iblis kali ini sudah putus asa menghadapi kekuatan al-haq, kekuatan Islam, yang semikian kuatnya, yang semikian jaga perkasanya. Tidak berani. Maka dia mulai menggunakan cara lain. Menggunakan cara licik. Bagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah pernah bersabda, "Inna asy-syaitana ya'isa ay ya'buduhu al-musalluna fi jaziratil Arab, walakin tahrisa bainahum." Sesungguhnya syaitan putus asa, sedangkan tidak punya harapan sama sekali, bahkan dibadai oleh kaum muslimin di negara-negara Arab. Akan tetapi dia memiliki cara yang sangat licik, yaitu tahrif bainahum, dengan cara upaya mengadu domba kaum muslimin, membuat mereka carut-marut, membuat mereka tercerai-berai, membuat mereka berselisih. At-tahrif bainahum. Dan upaya ini khonibidina azakumullah yang diupayakan oleh syaitan, oleh iblis la'anahullah. Mulai dia melancarkan makar-makar busuknya. Mulai dia berupaya melawan al-haq dengan bendera kebatilan yang dia bawa. Dengan cara dia memasukkan tokoh-tokoh kekufuran, tokoh Yahudi atau tokoh Nasrani, pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam dari dalam. Ketika itu muncul seorang Yahudi yang bernama Abdullah ibn Sabah dari Yaman. Abdullah ibn Sabah asluhu Yahudi. Orang ini Yahudi aslinya, tetapi dia kemudian berpura-pura masuk Islam. Untuk berupaya menghancurkan Islam dari dalam, menggunakan upaya tahrif iblis tadi. Upaya tahrif mengadu domba kaum muslimin yang itu merupakan makarnya iblis dari dalam. Sehingga dengan ulahnya seorang Yahudi ini tadi, Yahudi dari Yaman, Abdullah bin Sabah ini tadi, muncul di zaman di akhir-akhir kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dia berhasil menggoyang kaum muslimin sehingga muncul pada waktu itu apa yang disebut dengan istilah khawarij. Dia ikut andil walaupun bukan dia pelaku utamanya. Muncul ketika itu yang namanya gerakan khawarij, yang bahasa kerennya gerakan reaksioner, upaya untuk menggulingkan kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, upaya untuk menggulingkan penguasa muslim yang ada pada waktu itu dengan gerakan khawarijnya al-khuruj 'ala al-hukam, memberontak para penguasa. Qadarallahu wa ma syaa fa'al, itu merupakan ketetapan dari Allah tabaraka wa taala. Maka akhirnya makar iblis ini tadi berhasil dijalankan oleh kaum munafikin, orang-orang munafik yang menyembunyikan kebencian Islam dalam hatinya, tapi dia menampakkan secara zahir keislamannya. Orang semacam Abdullah bin Sabah al-Yahudi dan CS-nya berhasil memprovokasi masa ketika itu, sampai pada akhirnya dengan takdir dari Allah Taala tumpahlah darah Al-Khalifah Ar-Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dengan adanya fitnah khuruj al-hukam, memberontak para penguasa. Di situlah khodam fitnah azakumullah awal mula terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam perkara prinsip agama. Dengan munculnya gerakan reaksioner pertama tadi, gerakan khuruj al-hukam, memberontak para penguasa tadi, sejarah awal terjadinya penyimpangan-penyimpangan prinsip dalam agama. Yang mereka semua ikhwana fiddin azakumullah mengaku sebagai muslimin. Bahkan orang-orang khawarij itu terkenal dengan ibadahnya, afdhul ibadah. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim." Engkau wahai para sahabat merasa remeh, enggak ada apa-apanya salat kalian bila dibandingkan dengan salatnya mereka. Puasanya kalian bila dibandingkan dengan puasanya mereka. Ahli ibadah mereka itu. Hah? Sininya tuh bendul-bendul. Hah? Hitam kulitnya gede. Saking zatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka juga diistilahkan dengan azariqah, orang-orang yang pucat. Kenapa kamu pucat? Terlalu banyak qiyamulailnya. Baca Qur'annya itu sampai apa namanya? Muru, tahu muru. Saya berbusa mulutnya, saking seringnya. Puasanya luar biasa, ibadahnya luar biasa, sholatnya luar biasa. Sampai dijuluki dengan seperti itu, orang-orang yang pucat. Nah, alibadah ya, mengaku sebagai muslim. Disitulah saat awal mula terjadinya penyimpangan-penyimpangan prinsip pada agama ini. Disitulah awal mula terjadinya perpecahan. Seperti yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang ma'ruf, wa inna hadhihi al-ummah sataftariqu ala 73 firqatan kullaha fin-nar, atau kulliha fin-nar illa wahidah wa hiya al-jama'ah. Umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semua dalam neraka kecuali satu, yaitu al-jama'ah. Jama'ahnya para sahabat ya Pak. Jamaahnya kaum muslimin yang ada pada waktu itu. Yang ada pada waktu itu. Para sahabat, para tabi'in. Yang masih di atas sunnahnya Rasulullah SAW. Nah, ketika itu muncul serpihan pertama yang namanya Khawarij. Khawarij. Ini termasuk pancer tua. Khawarij ini. Termasuk yang paling kue. Di antara sekian banyak kelompok-kelompok semalam yang ada. Muncul ketika itu serpian kecil yang namanya Khawarij. Gerakan reaksioner pertama. Dengan upaya makar pertama yang jahat membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Yang namanya Iblis tidak berhenti sampai sini saja. Merasa berhasil membuat serpian-serpian kecil di tubuhnya kaum muslimin. Tidak berhenti sampai sini saja. Diteruskan sama dia. Dengan makar-makar jahatnya. Mulai menggeliat yang namanya Iblis la'anahullah, membuat makar baru, membuat kaum muslimin dikaburkan tentang prinsip agamanya. Muncul pula di awal-awal dan bahkan di zaman-zaman kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, serpihan yang kedua. Kalau tadi serpihan yang pertama orang-orang Khawarij, sekarang muncul serpihan yang kedua yang dikenal dengan nama Syiah. Syiah yang sekarang disebut dengan Rafidhah. Syiah Rafidhah juga dari orang Yaman tadi, Abdullah bin Sabah al-Yahudi, yang kemudian dikenal dengan Firqah Sabaiyah, pengikutnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Mereka ini khonafidina azakumullah zanadiqah. Mereka ialah kaum munafiqin i'tiqadiyyin. Kaum munafik i'tiqadi yang menyembunyikan kebenciannya kepada Islam dalam hati mereka dan menampakkan secara zahir keislaman mereka. Sangat benci kepada Islam. Menampakkan secara zahir kecintaan kepada Ahlul Bait, kecintaan kepada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan secara khusus kecintaan kepada Ali bin Abi Thalib dan anak turunannya. Ali bin Abi Thalib, Fatimah radhiyallahu anha, Hasan Husain wa ila akhirih dari turunannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika itu. Pertamakan dengan kecintaan kepada Ahlul Bait, tetapi dengan sikap yang sangat gulu, berlebihan dalam sikap mereka, sampai-sampai di depan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mereka berani mengatakan antahu, kamu orangnya. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu marah, man ana, siapa saya, antahu, kamu dia, siapa saya? Kata mereka, anta ilahuna, bukankah engkau adalah Tuhan kami, sembahan kami? Langsung marah ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu melihat mereka sudah mulai memunculkan taringnya. Sampai pada tingkat meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menjadi ilah menjadi Allah, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Adalah dia meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib lebih pantas jadi nabi. Jadi mereka Jibril ialah kain pengkhianat, salah alamat. Seharusnya risalah kenabian itu diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, salah alamat. Diserahkan kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kain kata mereka ini pengkhianat yang namanya Jibril. Allah mustahil. Adalah dia yang sama para binat mencaci maki Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mencaci maki Aisyah radhiyallahu anha, mencaci maki Abu Hurairah dan juga bahkan mengkafirkan seluruh para sahabat kecuali orang-orang yang mereka khususkan. Nah, ketika itu para mukminin azakumullah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tatkala melihat kondisinya seperti ini, adanya sebagian orang yang muslim menjadikan dia sebagai ilah min dunillah, sebagai Tuhan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, langsung dia memerintahkan anak buahnya, memerintahkan para menterinya yang namanya Qumbur untuk menggali-parit di kalipat yang sangat lebar, sangat lebar. Kemudian beliau memerintahkan kaum muslimin untuk mencari kayu bakar dimasukkan di dalam parit tersebut dan diperintahkan untuk dinyalakan dengan api. Dinyalakan apinya, menyala-nyala. Dan beliau juga memerintahkan kaum muslimin untuk menangkapi pengikutnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi tadi. Tangkap itu. Sebagian ada yang nyemplung dalam api tadi, sebagian lagi ada yang lari. Dan wallahu a'lam bissawab, kemana rimbanya Abdullah bin Sabah tadi itu tidak diketahui. Apakah dia termasuk orang yang nyemplung dalam api tadi ataukah dia lari? Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah demikian sikapnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan sempat dihindari oleh sebagian para sahabat dikarenakan dia mengazab atau dikarenakan dia menghukum orang seperti dengan api, padahal la yu'adzibu bin nari la rabbun nar, tidak boleh mengazab dengan api kecuali rabbun nar, zat yang memiliki api, yakni Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nah itu muncul serpihan yang kedua yang namanya Syiah. Yang namanya Syiah. Dan terus kau nabi kina azakumullah. Serpihan demi serpihan. Sempalan demi sempalan. Muncul ketika itu. Melepaskan dirinya dari jamaahnya para sahabat. Melepaskan dirinya dari al-jamaah kaum muslimin yang masih dalam sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncul di akhir-akhir zamannya para sahabat serpihan baru yang namanya Qadariyah, yang dari Basrah dibawa oleh Ma'bad al-Juhani al-Basri dari Basrah Kufah Irak, yang meyakini al-amru unuf, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya perkara tadi. Mengingat ilmu Allah yang azali. Muncul ketika itu serpihan baru yang namanya Qadariyah dan diingkari secara langsung oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Bagaimana disebutkan dalam hadis Muslim, hadis yang pertama. Jadi itu belum membawakan hadis Jibril yang panjang dari bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wahadalah. Terus kemudian bermunculan serpihan-serpihan baru, serpihan-serpihan baru, sembalan-sembalan baru, memisahkan dirinya dari jamaahnya para sahabat, jamaah kaum muslimin yang di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itulah semakin seru pergolakan antara al-haq dengan al-batil. Semakin dahsyat perseteruan antara ahlul haq dengan ahlul batil. Yang ternyata mereka semuanya adalah ngaku muslimin. Yang namanya Khawarij ngaku muslim. Yang namanya Syiah Rafidhah ngaku muslim. Yang namanya Qadariyah ngaku muslim. Kemudian serpihan-serpihan yang ketika itu muncul ngaku muslim. Yang namanya Jabariyah ngaku muslim. Yang namanya Jahmiyah ngaku muslim. Yang namanya Mu'tazilah ngaku muslim. Yang namanya Asy'ariyah ngaku muslim. Yang namanya Sufiyah ngaku muslim. Yang namanya Murji'ah ngaku muslim. yang namanya kulladiyah, maturidiyah, karramiyah, salimiyah, qadiriyah, semuanya sebagai muslim. Semakin dahsyat ketika itu perseteruan antara al-haq dan al-batil. Al-haq yang dibawa oleh para anbiya wa rasul, yang kemudian diteruskan oleh para sahabat, para tabi'in dan para ulama kaum muslimin yang ketika itu masih di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melawan al-batil yang dibawa oleh iblis la'anahullah dan juga perantaranya dari kalangan musyrikin, orang kufar, dan diteruskan oleh kaum munafikin pada umat ini. Mereka ialah orang-orang yang menyempal dari prinsip agama ini, dari orang khawarijnya dan yang lainnya, seperti yang terkecil yang disebutkan tadi. Sehingga kanafidina azakumullah, di saat itu kaum muslimin mengalami kerancuan dalam perkara agama. Kaum muslimin mengalami kerancuan dalam perkara prinsip agamanya. Bahkan sampai urusan nama dibikin rancu oleh iblis ketika itu. Ketika di zamannya para sahabat, di zamannya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum ajma'in, tatkala disebutkan di zaman-zaman seperti itu, nama Islam, nama muslimin, nama mukminin, mereka paham, mereka ialah para sahabat, mereka ialah orang-orang yang berislam sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan praktek pengamalannya para sahabat. Paham? Namun dengan bermunculannya serpian-serpian tadi, dengan bermunculannya sempalan-sempalan kecil tadi, dikafirkan nama Islam oleh mereka. Sehingga tatkala disebutkan ketika itu nama muslim, nama Islam di tengah-tengah kaum muslimin saat itu, mereka rancu, mereka bingung. Muslim-muslim apa yang diinginkan oleh orang yang tadi? Apakah muslim model khawarij, model syiah, model qadariyah, model jabariyah, model mu'tazilah, jamiyah dan yang lain-lainnya, atau muslim yang mana? Bikin rancu ketika itu. Karena masing-masing mereka yang menyimpang dalam negara prinsip-prinsip agama tadi, semuanya ngaku sebagai muslim. Ngaku sebagai muslim. Maka ya fanafisina azakumullah, para ulama kaum muslimin ketika itu berupaya untuk membedakan diri mereka, membedakan kaum muslimin yang masih di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan muslim-muslim sempahan tadi. Maka dimunculkanlah ketika itu nama-nama syar'i oleh para ulama kaum muslimin untuk membedakan mereka dengan serpian-serpian kita. Muncul ketika itu nama Ahlul Hadis, nama Ashabul Hadis. Muncul ketika itu nama Al-Firqatun Najiyah, nama Taifah Al-Mansurah. Muncul ketika itu nama Ahlul Sunnah, Ahlul Jama'ah, Ahlul Sunnah Wal Jama'ah, nama Al-Jama'ah As-Sawatul A'zam. Wah, dimunculkan oleh para ulama ketika itu nama-nama syar'i untuk menerangkan kepada kaum muslimin ketika itu bahwasanya muslim yang masih di atas sunnahnya Rasulullah SAW sebagai pembawa bendera al-haq ialah mereka al-hadis, ashabul hadis, at-taifah al-mansurah, al-firqatun najiyah, ahlus sunnah, ahlul jamaah, ahlus sunnah wal jamaah, al-jamaah, as-sawabul a'zam, misalnya. Dan juga menerangkan kepada mereka pula bahwasanya serpian-serpian tadi semuanya adalah kelompok-kelompok yang menyempal dari jamaahnya para sahabat. Nah, nama-nama tadi qonabidina azakumullah dimunculkan oleh para ulama kaum muslimin dengan berbagai macam tujuan. Di antara tujuan mereka ialah dalam rangka untuk satu, menerangkan kepada umat siapa sungguhnya muslim yang sahih, muslim yang masih di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan yang kedua ialah dalam rangka untuk mengcounter pemikiran-pemikiran bid'ah pada waktu itu. Di saat-saat mereka ketika itu mendewakan akalnya, mendewakan pemikiran-pemikiran jalaniahnya, mendewakan filsafatnya. Dimunculkan nama ahli hadis, nama ahli azhar oleh para ulama untuk menggambarkan, menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa Islam yang benar ialah Islam yang kembali kepada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada asarnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, bukan orang-orang yang kembali kepada akal pikirannya atau pendapatnya pribadi atau filsafatnya atau ilmu kalamnya atau yang lain-lain. Dengan tujuan berkati. Tak kala muncul ketika itu serpian-serpian bid'ah yang banyak tadi. Dimunculkan nama ahli sunnah. Dimunculkan nama ahli jamaah. Untuk menerangkan kepada umat. Bahwasannya Islam yang benar. Ialah Islam yang kembali. Kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Bukan kembali kepada kebid'ahan-kebid'ahan tadi. Islam yang benar. Ialah yang kembali kepada jamaahnya para sahabat. Ahli jamaah. Bukan orang-orang yang nyempal serpian-serpian kita tadi. Naam. Dimunculkan ketika itu khairan azakumullah nama-nama seperti itu. Nama-nama ini pun juga diambil oleh para ulama dari sebagian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Asrafatun Najiyah itu diambil dari riwayat yang dibawakan tadi. Wa inna hadhihi al-ummata ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semua dalam neraka kecuali satu. Satu inilah yang dikatakan dalam Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat, yaitu al-jamaah, jamaahnya para sahabat, ahlul haq yang membawa bendera kebenaran tadi. Nama Taif al-Mansurah diambil dari hadis, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم كذلك. Akan senantiasa ada satu taifah, satu kelompok pada umat ini yang terus menerus nampak di atas kebenaran, tidak merugikan mereka orang-orang yang menyelisih mereka atau yang merendahkan mereka, hingga datangnya urusan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tetap demikian kondisinya. Taifah al-Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah. Nama Ahlus Sunnah dimunculkan untuk mengcounter al-bid'ah. Ahlul Jamaah dimunculkan untuk mengcounter yang namanya Ahlul Furqah. Ahlul Hadis, Ahlul Asar dimunculkan untuk mengcounter yang namanya Ahlul Ra'i, Ahlul Kalam, Ahlul Filsafah, dan yang lain-lainnya. Sehingga Ibn Fitina Azzaikumullah ketika itu, dengan munculnya nama-nama seperti ini, kembali al-haq nampak bahaya. Dan secara khusus, di zaman Imam Ahmad rahimahullah. Nah, terbicarakan. Ini adalah al-haq. Ini adalah al-haq yang membawa bendera kebenaran. Meneruskan tongkat estafet yang dibawa oleh para anbiya wa rasul. Sementara serpian-serpian tadi, sembalan-sembalan tadi adalah ahlul batil yang membawa tongkat estafet kebatilan yang diwaris dari Iblis la'anahullah. Wa'abah. Jelas. Terbedakan. Hada al-haq, hada al-batil, hada al-haq, hada al-batil, hada al-sunnah, wala al-bid'ah. Dengan dimuntadkan disebutkan nama Jahmiyah ketika itu. Enggak laku. Oh, mereka adalah Jahmiyah. Serpian-serpian sembarang-sembarangnya sesat. Dimunculkan nama Asy'ariyah ketika itu. Mereka ialah kelompok-kelompok sesat. Ketika dimunculkan ketika itu nama Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Syiah, Khawarij, dan yang lain-lainnya, mereka itu kelompok-kelompok sesat. Ahlul batil mereka itu yang membawa bendera kebatilan meneruskan estafet Iblis. Ketika disebutkan nama Ahlus Sunnah, Ahlul Jamaah, Ahlul Hadis, Ashabul Hadis, kaum muslim bergembira. Mereka Ahlul Haq. Mereka orang-orang yang membawa kebenaran meneruskan estafetnya para anbiya wa rusul, membawa kebenaran risalah agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu, secara khusus masa-masa kejayaannya di zaman Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, sehingga beliau dikenal dengan Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Al-Mufajjal, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kami bina azakumullah, generasi demi generasi berlanjut. Kembali yang namanya Iblis la'anahullah putar otak. Hah? Cari upaya lain supaya jangan sampai mampus ini anak buahnya. Terkapar KO begitu, gelempangan dengan munculnya nama Ahlussunnah tadi, dengan dakwah Ahlussunnah yang semikian menyebar dipimpin oleh para ulama ahli hadis semacam dan sekaliber Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dan semisal, iblis putar otak. Iblis putar otak. Dicari cara bagaimana caranya supaya al-batil tadi itu berkibar kembali benderanya, diterima lagi dagangannya oleh kaum muslimin. Naam. Maka di zaman-zaman akhir ikhwan fillah azzakumullah dimunculkan oleh iblis la'anahullah serpian-serpian baru, sembaran-sembaran baru yang menyempal dari suratul mustaqim, dari jalannya lurus, menyempal dari sunnahnya Rasulullah SAW, menyempal dari jamaahnya para sahabat tadi, menyempal dari ahli hak tadi, serpian-serpian baru yang sesungguhnya itu bentuk moderat dari serpian-serpian lama dari bah-bah mereka, moyang-moyang mereka terdahulu dimunculkan oleh iblis la'anahullah. Serpian-serpian kita kenal dengan nama Ikhwanul Muslimin, Firqah Ikhwaniyah Bungloniyah, kelompok sempalan Ikhwaniyah Ikhwanul Muslimin, mereka mengatakan yang sahih Ikhwanul Muslimin. Bungloniyah dikarenakan mereka seperti bunglon, kalau pas nemploknya ke merah jadi merah, nemploknya ke biru membiru, nemploknya ke hijau royo-royo. Wah, kata muncul lagi kemudian Firqah Tabliyah Komporiyah, Naam Pantiyah, kelompok-kelompok tabligh yang mengatakan sebagai jemaah tabligh yang sana kemari khuruj, bukan pemberontak, mereka penakut. Khuruj artinya refleksi, siyahah istilahnya itu, keliling-keliling sana kemari bawa kompor, bawa panci, bawa selimut, datang ke masjid sini, masjid sana, siyahah sini, siyahah sana, Firqah Tabligh, kompor, ya panci, ya. Ya, muncul pula serpian-serpian lain. Sungguhnya lama moderat dari itu semua, dari pansel-pansel yang lama tadi. Muncul yang namanya Hizbut Tahrir sebagai bentuk moderat terbaru, Mu'tazilah pendewa akal. Muncul pula apa namanya kelompok-kelompok lain yang sangat banyak. Ahlul Jamaatul Jihad sebagai bentuk baru gerakan reaksioner orang-orang khawarij dahulu yang moyangnya ila Abdul bin Sabah al-Yahudi dari Yaman, ikhwan. Jamaatul Jihad banyak jihad-jihadnya itu, ada yang muncul tafsiriyun, orang-orang yang gampang mengkafirkan kaum muslimin yang bukan kelompoknya, orang-orang Jamaatul Jihad yang model-model Imam Samudra CS-nya itu yang senang membuat kerusuhan-kerusuhan di negara Indonesia dan sekitarnya dengan bom-bomnya tadi itu, meresahkan masyarakat dan bahkan meresahkan orang-orang yang berupaya mengamalkan sunnah Rasul karena mereka dianggap sama. Bagaimana? Berbagai macam serpian-serpian, sembalan-sembalan baru muncul, dimunculkan oleh iblis la'anahullah di zaman-zaman akhir ini. Wa subhanallah, mereka semuanya mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Tidak hanya mengaku sebagai muslimin, tetapi mereka juga mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Saya adalah ahlus sunnah yang berupaya untuk mendakwakan sunnah Rasulullah SAW. Saya adalah ahlus sunnah, prinsip saya sama, mengulang kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Hah? bin nama ahlu sunnah. Muncul pula yang namanya aswaja. Dan yang lain-lainnya. Salah pejabat mengatakan saya adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ini upaya iblis. Dengan prinsip tahrif tadi. Berupaya untuk membuat serpian-serpian baru. Jatuhan baru istilahnya. Dengan nama-nama baru pula. Tetapi kemudian dengan label yang lebih manis. Dengan menyandang nama Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga mereka semua yang menabi dina azabumullah teriak-teriak ke sana kemari. Mereka-mereka ini. Maksudnya kami dari Ahlussunnah, Ahlussunnah, Ahlussunnah, Ahlussunnah. Kembali pada Ahlussunnah, Sunnah, Ahlussunnah, Sunnah, Ahlussunnah, Ahlussunnah. Akhirnya kaum muslimin sedikit bingung kembali di zaman-zaman akhir ini. Tentang siapa sungguhnya Ahlussunnah wal Jamaah itu? Siapa sungguhnya Ahlul Hadis? Ashabul Hadis? Ahlul Jamaah? Apa Ifal Mansurah? Al-Furqatul Najiyah itu? Tatkala sebutkan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang anak oh itu saya. Tatkala sebutkan nama Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ikhwanul muflisin firqah pengeluarannya mengatakan oh, itu saya ke Ahlussunnah wal Jamaah ya. Dimunculkan lagi nama Ahlussunnah gak mau kalah ini kelompok Qadariyah tadi. Saya juga Ahlussunnah iya, saya juga punya pilihan yang sama kembali pada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nah lebih dahsyat lagi ketika munculnya fitnah sururiyah yang dibawa oleh Muhammad Surur bin Nais bin Abidin serpihan dari Ikhwaniyah Punglaniyah. Suruhin ini lebih ekstrim daripada Ikhwaniyah, kalau Ikhwaniyah Punglon sama ada suruhin ekstrim mereka sangat ekstrim lebih banyak dekat dengan jamaah jihad, jamaah takfir. Muncul lebih jelas lagi ketika muncul yang namanya fitnah Qutbiyah pengagum berat yang namanya Syed Qutb. Padahal dia ini legend dilnya Khawarij. Gerakan reaksioner modern itu Syed Qutb dengan Qutbiyahnya. Semakin dahsyat dikarenakan mereka semuanya mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Dan lebih dahsyat lagi ketika tokoh-tokoh mereka di awal-awal pergerakan mereka muntul sempat diberi tazkiyah rekomendasi oleh sebagian ulama besar Ahlussunnah. Rekomendasi dari Syekh Ibnu Baz rahimahullah dan juga yang lain-lainnya. Dikarenakan mereka melihat pada waktu itu mereka adalah orang yang baik. Tapi belakangan ketahuan taringnya, ketahuan belangnya, ketahuan busuknya. Dengan gerakan-gerakan reaksioner baru. Model Qutbiyah, model Sururiyah, model Jamaatul Jihad. Model Imam Samudra, model Tadziriyun, dan juga yang lain-lainnya. Semakin jahat. Semakin jahat. Dan sebelumnya sudah jahat semuanya. Zamannya Asy'ariyah, Maturidiyah, Qullabiyah, sejahat. Mereka mengaku juga sebagai Ahlussunnah. Tapi semakin jahat ketika di zaman-zaman sekarang ini. Dengan kelompok-kelompok sembarang-sembarang baru seperti ini. Maka para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sebagai pembawa bendera al-haq yang meneruskan estafetnya para anbiya wal mursalin kembali mereka merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan kaum muslimin dari penyimpangan-penyimpangan prinsip tadi. Harus membedakan diri dari orang-orang yang mengaku sebagai Ahlussunnah tadi. Maka dimunculkan oleh para ulama Ahlussunnah nama syar'i yang namanya salaf. Sejarahnya nama salaf. Dakwahnya dengan dakwah salafiyah. Manhajnya dikatakan manhaj salafi. Mana salaf. Akidahnya dikatakan akidah salafiyah. Orangnya dikatakan salafi. Jamaahnya salafiyin, salafiyun. Da'inya da'i salafi. Jamaahnya du'at salafiyin. Agar dimunculkan yang namanya salaf itu tadi. Nama yang sahih Nabi Dina Azagumullah diambil oleh para ulama dari hadis riwayat Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pernah menasihati putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha tatkala beliau sakit keras menjelang wafatnya. Beliau mengatakan, "Ittaqillaha wasbiri, wahai putriku, bertakwalah kamu kepada Allah tabaraka wa taala dan istri, sabarlah kamu. Fa innahu ni'mas salaf ana lati." Karena sesungguhnya sebaik-baik salaf bagimu ialah saya. Salaf pendahulu. Naam. Dimunculkan nama salaf Nabi Dina Azakumullah di tengah-tengah kaum muslimin untuk menerangkan kepada mereka bahwasanya yang namanya ahlul haq, yang namanya kaum muslimin yang senantiasa di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah yang kembali kepada pemahaman salafnya, yang kembali kepada pemahaman salafun salih. Siapa salaf itu? Ini para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan para ulama generasi demi generasi yang terus membawa estafet tadi sampai zaman sekarang, sampai yaumul qiyamah nanti. Nah, dimunculkan nama salaf. Sehingga kaum muslimin kembali terpecahkan, alusunnah terpecahkan dengan serpian-serpian tadi yang juga mengaku sebagai alusunnah. Kalau dakwah alusunnah, mereka menyatakan kita kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan pemahaman salaf, dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan juga para ulama setelah mereka generasi demi generasi sampai zaman sekarang ini. Sementara yang lain-lainnya, tatkala mereka keluar-keluar, saya alusunnah. Bagaimana kalau alusunnah? Ia karena saya kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekak. Disahminan ya. Dengan pemahaman siapa wahai saudaraku? Wah iya ya. Wah rupanya ada yang baru. Dengan pemahaman siapa ya? Ya dengan pemahaman apa namanya? Kalau ikhwaniyahnya mengatakan dengan pemahaman Hasan Zanna, tukang bangunan itu. Hasan Zanna kan tukang bangunan ya. Hasan Zanna. Sufi ya. Hasafi. Batinan dia. Ya dengan pemahaman Said Hawa. Dengan pemahaman Said Qutb. Suruhiyah ya. Oh ya dengan pemahaman Muhammad Surur bin Naif Zila'atuddin. Dengan pemahaman Said Qutb. Dengan pemahaman tokoh-tokoh kami. Siapa tokoh kamu? Oh, tokoh kami seperti Salman Aujah, Safal Hawali, Adil Qarni, Nasir Umar, Abdurrahman bin Khalid, Syarif Hajja, itu pun Ba'isa, dan yang lain-lainnya. Indonesia ini. Hah? Begitu. Nah, tabletnya bagaimana? Wah, kami ya, gimana lagi ya? Kembalinya dengan pemahaman jagoan mimpi kami, Muhammad Ilya. Jagoan mimpi, ya, karena dia mendirikan firqahnya dengan dasar mimpi. Model-model sufi ya. Akhirnya masing-masing ketahuan belangnya. Walaupun berteriak ke sana kemari, kembali kepada kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tapi dengan pemahaman pokoknya masing-masing. Terbedakan akhirnya yang namanya dakwah ahlu sunnah dengan dakwah apa namanya? Ahlu sunnah palsu yang semata-mata pengakuan tadi. Sehingga dakwah ahlu sunnah sekarang dikenal dengan dakwah salafiyah. Dengan mana salafnya, dengan akidah salafiyahnya, dengan salafiyinnya, dengan da'i salafiyinnya, dengan doa salafiyinnya. Da'wah salafiyah kembali kepada kitabullah, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dengan pemahaman salaful ummah, para sahabat, para tabi'in, asba'u tabi'in, dan para ulama setelah mereka generasi demi generasi sampai zaman sekarang. Dan sampai yaumul qiyamah nanti yang membawa bendera kebenaran. Meneruskan estafetnya para anbiya wal mursalin sepanjang zaman, sepanjang masa sampai yaumul qiyamah. Kembali kegelimpangan ikhwaniyahnya gak laku nyebut yang namanya ahlu sunnah. Ahlu sunnah muslim apa? Ikhwaniyah ada kumlon. Ahlu sunnah muslim apa? Muslim tablik ada jagol minti komporiyah panciyah ada. Model apa? Tasiriyah, tururiyah, jamaatul jihad, ada model kalau risalah. Ayah seneng ngebung-ngebung Allah, seneng ngebung-ngebung seperti itu. Terkapar. Hah? Akhirnya dakwah, serpian-serpian tadi itu bergelimpangan seluruhnya. Naam. Jelas dakwah Ahlus Sunnahnya dengan dakwah Salafiyah. Kemudian ikhwan fil din azakumullah. Dikira kemudian sampai sini saja. Ada terusannya. Yang namanya pergolakan antara fakta al-batil itu jangan dikira selesai satu periode, selesai satu babak, satu babak selesai dimenangkan oleh ahlul haq, muncul lagi bahwa berikutnya ahlul batil menyiapkan makar baru. Kali ini dengan sistem yang lebih berani. Sanggung. Sampai jam 10. Nah, mereka kembali memunculkan tidak hanya mengaku sebagai ahlus sunnah ya Pak. Untuk zaman sekarang ini, zamannya kita sekarang ini, mereka bahkan terang-terangan berani menyatakan sebagai dakwah salafiyah. Oh, saya adalah salafi, dakwah kami dakwah salafiyah, dai kami dai salafi, manhaj kami manhaj salafi, akidah kami akidah salafiyah. Seperti itu. Agak dah orang. Khusus untuk yang di Indonesia ini, fanatikin azabumullah, yang dulunya terkenal dengan dakwah salafiyahnya, dengan dai-nya yang harismatik ketika itu, Pak C yang sudah patuh-patuhkan sekarang ini. Terkenal dengan dakwah salafiyahnya. Ma'ruf dengan tamayyuz, perbedakan dakwah mereka dari dakwah-dakwah yang lainnya. Untuk kali ini menabisina azakumullah, mereka-mereka yang mengaku sebagai salafi padahal mereka bukan salafi, dari kalangan sururiyin, dari kalangan hizbiyin, dari kalangan ikhwaniyin, dari kalangan yang lain-lainnya, berupaya untuk membalikkan posisi. Paham? Berupaya untuk membalikkan posisi. Yang dulunya dikenal dengan dakwah salafiyah itu din. Anda bukan lagi salafi. Gantian, sekarang saya yang salafi. Loh kok begitu kenapa? Lah iya, dikarenakan dai Anda yang karismatik tadi itu. Satu. Lempang. Tumbang. Di tengah perjalanan dakwah. Ya berarti Anda bukan salafi lagi. Wong dai-nya Anda sudah terjatuh, tumbang. Walaupun belum mati. Ya berarti bukan Anda bukan lagi salafi kalau begitu. Terus apa yang salafi? Ya kami sebagai penerus salafi yang baru. Naam. Allahul musta'an ikhwan. Ali kita, orang ini fitnah. Secara khusus, tatkala Pak D kita lihat ini terlalu jauh dalam membawa teman-teman salafiyin ke dalam perkara-perkara yang sangat bertentangan dengan kitabullah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahu musta'an. Tumbang. Alhamdulillah punya salafiyahnya tumbang. Yang tumbang lembah tadi itu aja. Dan orang yang tumbang sama dia. Yang tumbang. Sementara salafiyahnya tetap. Walaupun mereka mungkin dulunya sempat terperosok dalam lumpur-lumpur kemaksiatan. Lumpur-lumpur kebidahan. Lumpur-lumpur penyimpangan-penyimpangan. Tapi alhamdulillah salafiyun di antara sifat mereka yang terpuji. Mereka dengan gampang rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, rujuk kepada kebenaran, mengakui kesalahannya. Naam, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dari kalangan ustaznya, ataupun dari kalangan dai-nya, ataupun dari kalangan kiai-nya, ataupun dari kalangan thalabul ilmnya, ataupun dari kalangan orang awamnya, ataupun dari kalangan seluruh masyarakat ini. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat sekarang ini ikhwan fillah azakumullah. Hah? Begitu fitnahnya. Dibikin upaya diperbalik-balik oleh mereka. Nah, Anda sudah bukan lagi jalan. Kenapa? Dikarenakan Anda sudah dulunya terjerembab dalam lumpur-lumpur kemaksiatan, lumpur-lumpur penyimpangan-penyimpangan, lumpur-lumpur kebid'ahan-kebid'ahan dan yang lain-lainnya. Sementara kami kan tidak. Kami ya tak dulu sampai sekarang ya begini-begini aja. Hesti ya. Itu apa namanya? Tahan yang sesungguhnya demikian. Tapi dia disebutkan sama mereka. Karena sih nyakunya. Dulu sampai sekarang ya begini-begini aja. Gak ada perubahannya. Tambah parah malah. Anda kan banyak perubahan dengan penyimpangan-penyimpangan tadi. Ini Anda bukan lagi generasi. Apalagi dengan jahit harismatiknya tumbang. Wah, sudah bukan lagi salafi itu jahit. Allah minta. Maka ikhwan fi dinillah azzakumullah. Sebagai pembukaan. Kalau terus yang bisa kita baca penjelasan dari beliau tentang ciri-ciri ahli sunnah. Ini dari mukadimahnya. Tak tahu mukadimah, dia sampai ke sini. Gila. Tamam? Nanti kita masuk di halaman yang ke-17, 18 ya. Ciri-ciri ahli sunnah. Kalau kita benar. Kitabnya harusnya, fotokopi. Minta dikaji lah Wadul Mansur. Kitab kerang kayak gini. Kalau kitabnya biasa yang rusuh. Fotokopi ya? Ya, suramanya. Fotokopi kan mereka? Ya, lumayan ada waktu malam ini. Nah, insyaallah ada satu pembukaan. Kita bawakan keterangan dari sebagian para ulama tentang siapa sungguhnya al-sunnah, siapa sungguhnya salafiyun. Sepanjang zaman, sepanjang masa. Ini sungguhnya konfidensi nasional perkara yang sudah sering disampaikan oleh para asari dan oleh para ustaz, oleh para da'i salafi tentang permasalahan seperti ini. Cuman mungkin perlu kita ulang kembali supaya haula mereka itu paham bahwa yang namanya dakwah salafiyah, yang namanya ahlu sunnati wal jamaah as-salafiyun itu sama di sepanjang zaman, sepanjang masa orangnya begitu itu prinsipnya. Sama, dia bisa berubah dengan perubahan zaman, dia bisa berubah dengan perubahan tempat. Dan tidak bisa berubah walaupun da'inya tumbang di tengah jalan. Begitu loh. Walaupun bahnya dulu yang ngayomi mereka sebagai pemersatunya itu tumbang di tengah jalan. Sekarang gabung sama apa namanya orang yang stres kayak Arif Ilham itu. Sama. Itu tidak kemudian ahlus sunnah wal jamaah itu kemudian berubah definisinya. Bukan kemudian salafiyun itu berubah pengertiannya. Dikarenakan berubah da'inya, tumbang da'inya. Bukan. Nah, perlu kita bawakan bagaimana keterangan para ulama tentang ahlus sunnah itu sepanjang zaman, sepanjang masa. Supaya kita memahami. Inilah yang namanya ahlus sunnah wal jamaah. Inilah yang namanya kaum muslimin yang membawa kebenaran. Yang membawa bendera kebenaran. Meneruskan estafet para anbiya wal mursalin tadi yang saya terangkan di awal tadi. Barang siapa yang memiliki sifat-sifat seperti ini, dia sudah ahlus sunnah wal jamaah sebagai salafiyun. Dan barang siapa yang tidak memiliki sifat seperti ini, maka dia keluar dari salafiyun, tumbang dari salafiyun. Naam, sehingga yang berubah adalah orang-orangnya. Yang tumbang silakan tumbang, yang terus silakan terus. Adapun prinsipnya, adapun definisinya, pengertiannya tidak pernah berubah. Sepanjang zaman, sepanjang masa. Diterangkan. Keterangan yang paling wawah. Diterangkan oleh Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah. Ini keterangan yang sangat jamblang dari beliau rahimahullah. Tidak memahami. Qala rahimahullah ta'ala. Ini disebutkan dalam kitab Al-Qufal Fil-Milal Walahwa wanihal jiswa alaman 271 saya nukil dari kitab Mauqif al-Sunnah wal Jamaah karya Dr. Ibrahim Rohaili wafatullah di halaman sisi pertama halaman 36. Beliau berkata di sini, wahlu sunnah alladzina nadzuruhum ahlul haq. Ahlu sunnah, orang-orang yang telah kami sebutkan tadi, sebutkan di awal tadi itu, ialah ahlul haq. Mereka adalah ahlul haq. Orang-orang yang membawa bendera kebenaran. Seperti yang saya terangkan dari awal tadi ya, sejarah dimulai Nabiullah Adam sampai zaman sekarang ini. Saya antum gamblang, enggak bingung. Wa man adahum fa ahli bid'ah. Adapun yang selain ahli sunnah ini tadi, yang selain ahlul haq, maka dia ahli bid'ah. Siapa mereka itu? Ahli sunnah itu. Fa innahum as-sahabatu radhiyallahu anhum. Mereka ialah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa kullu man salaka nahjahum min khiyari tabi'in. Dan setiap orang yang menempuh manhaj mereka, menelusuri jejak langkah mereka dari kalangan para tabi'in yang baik, para sahabat, para tabi'in. Tsumma ashabul hadis wa man ittaba'ahum min al-fuqaha jailan fa jaila ila yaumina hadha. Kemudian setelah itu ialah ashabul hadis, para ulama ahli hadis, dan juga dari dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan para fuqaha ahli fiqh, generasi demi generasi sampai pada hari kita ini. Harinya siapa? Ibnu Hazm rahimahullah. Para sahabat, para tabi'in atau tabi'in, kemudian zamannya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Abu Dawud, Abu Zur'ah, terus Imam Daraqutni, terus sampai zamannya Ibnu Hazm rahimahullah. وَمَنْ اِقْتَدَى بِهِمْ مِنَ الْعَوَامِ فِي شَرْقِ الْأَرْضِ وَغَرْبِهَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. Dan setiap orang yang mengikuti mereka, menelusuri di jalankan mereka dari kalangan orang-orang awam yang di timur bumi ataupun yang di barat bumi, semoga Allah merahmati mereka. Jangan dibayangkan yang namanya Rasulullah al-Hakim adalah para ulama saja. Naam, para ulama sebagai tokohnya, orang pertama yang masuk dalam kategori al-hadis. Sebagai orang awam, kaum muslimin yang jalan dengan mereka, baik yang di timur bumi ataupun yang di barat bumi, yang di utaranya ataupun selatannya, mereka semuanya ahlu sunnah wal jamaah dari generasi demi generasi sampai zamannya Ibnu Hazm, terus sampai zaman sekarang ini, sampai nanti yaumul qiyamah. Ini keterangan dari Ibnu Hazm rahimahullah. Seperti apa yang saya terangkan di awal tadi, sejarah apa namanya ahlul haq dan sejarah ahlul batil dari situ terus sampai zaman sekarang sampai yaumul qiyamah. Ada pada orang-orang yang pernah berzina azakumullah, saya sini kata ya. Disebutkan oleh Asyikh Rabi bin Hadi Habibullah Ta'ala Syafah dalam kitab beliau Masyarakat Ahlul Hadis di halaman yang ke-8 dan seterusnya. Kita sebutkan generasi demi generasi, disebutkan tokoh-tokohnya di sini beliau Habibullah Ta'ala Syafah. Setelah beliau panjang menerangkan tentang siapa sungguhnya Ahlul Hadis, apa yang Falman Surah Asyikatun Najiyah Ahlul Sunnah itu, beliau mengatakan di sini, hum sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an. Mereka ahlu sunnah itu ialah para sahabat seluruhnya. Wa ala ra'sihim, dan yang tokoh mereka ialah al-khulafaur rasyidun. Hum sadrut tabi'in, mereka ialah tokoh-tokoh dari kalangan para tabi'in. Wa ala ra'sihim, di antara mereka yang paling terkenal ialah Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Zubair, Ali bin Hussein, Zainal Abidin, Muhammad bin Hanafiyah, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, Salim bin Abdullah bin Umar, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr al-Siddiq, Al-Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin, Umar bin Abdul Aziz, Muhammad bin Shihab al-Zuhri. Ini tokoh-tokoh tabi'inya. Ini para sahabat seluruhnya. Kemudian para tabi'in, bukan tokoh-tokohnya. Thumma asba'u tabi'in, kemudian dari generasi atba'u tabi'in. Wa ala ra'sihim, tokoh mereka di antaranya Imam Malik bin Anas rahimahullah, Al-Auza'i, Sufyan ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Ismail bin Ulayyah, Lais bin Sa'ad. Ternyata generasi dengan mereka. Thumma asba'u haula, kemudian setelah mereka, generasi yang setelah mereka, wa ala rasihim, di antara tokoh mereka ialah Abdullah bin Mubarak, Waqi bin Jarrah, Al-Imam Syafi'i, Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Affan bin Musnad Safar, dan yang sejenisnya mereka. Thumma talamidu haula, kemudian murid-murid mereka, alladzina salaku manhajahum, yang sejalan dengan mereka. Wa ala rasihim, di antara tokoh mereka ialah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Yahya bin Ma'in, dan Ali bin Madinah yang sekelas dengan mereka, yang selevel dengan mereka. Thumma talamidhum, kemudian murid-murid mereka setelah itu, generasi yang setelahnya lagi, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Hatim, Abu Zur'ah, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan yang sama dengan mereka, yang selevel dengan mereka. Thumma man jara majrahum fil ajyali ba'dahum, kemudian yang sama, sejalan dengan mereka, sealur dengan mereka, pada setiap generasi setelah mereka. Generasi demi generasi. Di antara tokoh-tokohnya, seperti Ibnu Jarir Al-Qabari, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Dharqutni, Al-Khatib Al-Baghdadi, Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi, dan yang zaman dengan mereka. Setelahnya lagi setelah itu, Abdul Ghani Al-Maqdisi, yang punya kitab Umdul Ahkam, Ibnu Qudama Al-Maqdisi, yang punya kitab Al-Mughni, Ibnu Salah, yang menyertai ulumul hadis, Ibnu Taimiyah Al-Mizzi Al-Zahabi, Ibnu Kathir, dan yang bersama dengan mereka Ibnu Qayyim, Ibnu Rasul Hanbali, Ibnu Abdul Hadi, dan juga yang lain-lainnya. Dan terus kemudian yang bersama yang setelah mereka, generasi demi generasi yang setelah mereka, wa ala rasihim Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahab Al-Tamimi Al-Najdi, kemudian yang bersama dengan beliau Al-Imam Al-Sun'ani, Al-Imam Ibn Wazir, Al-Yamani, kemudian setelah mereka, murid-murid mereka, anak-anak mereka, Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh, yang menyertai Fadal Majid, Syekh Sulaiman bin Abdullah al-Syekh, Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, semua al-Syekh. Kemudian yang disebarkan yang sejaman dengan mereka, semacam Al-Imam Al-Sawqani, rahimahullah ta'ala yang dari Yaman, Al-Imam Al-Muqbiri, kemudian Syekh Abdul Rahman Ibn Yahya Al-Muallimi, Syekh Ahmad Syadir, kemudian setelah mereka lagi Syekh Abdul Rahman Sa'adi, kemudian Syekh Muhammad Al-Sanqidi, setelahnya mereka lagi semacam Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, Syekh Al-Albani, yang zaman dengan mereka. Kemudian yang setelah mereka setelah itu ialah Syekh Muhammad bin Salam Al-Husaymin rahimahullahu ta'ala, Syekh bin Hadi, dan yang lainnya daripada para ulama yang sudah meninggal. Dan terus zaman sekarang ini, ikhwan fillah azakumullah, yang namanya Ahlus Sunnah, yang namanya Salafiyun, masih memiliki para ulama-nya. Zaman sekarang ini, dari Saudiyah, yang dari Madinah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, wafaqahullah, kemudian Syekh Abdul Al-Jabiri, wafaqahullah, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, wafaqahullah, kemudian yang di Mekah, Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, hafizahullah ta'ala wa syafah. Ini para ulama. Yang di Jizan, yang di Saniqah, di Madakhilah, Syekh Al-Allamah Ahmad Ibn Yahya Al-Najmi, hafizahullah ta'ala wa ru'ah, Syekh Zaid Al-Madkhali, dan yang lain-lainnya. Dari para ulama sufiyah, banyak. Syekh Al-Fawzan, Syekh Al-Fawzan, Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala wa ru'ah. Banyak para ulama di Saudiyah yang masih menelusuri jejaknya salafun salih. Mereka ialah tokoh-tokoh al-sunnah, tokoh-tokoh da'wah salafiyah di zaman sekarang ini. Yang di Yaman, murid-murid Syekh bin Hadi rahimahullah, di Syekhuna Muhammad bin Abdul Wahab Al-Ustadi Al-Yamani Al-Abdali, Syekhuna Al-Hajuri, kemudian Syekhuna Muhammad Al-Imam Al-Raini, Syekhuna Muhammad Al-Sawmali Al-Sun'ani, شيخنا عبد الله بن نصر الزماري، شيخنا عبد الله الفرعي، شيخنا عبد الرحمن بن مرعي العدني، الشيخ عبد الله بن مرعي العدني، الشيخ عثمان العثمي، الشيخ والشيخ والشيخ، وطلعوا هنا الشيخ اليمن، para masyayikh اليمن، terlalu banyak murid Syekh Muhammad bin Hadi rahimahullah taala، mereka semuanya adalah para masyayikh ahli sunnah، para masyayikh salafiyin، para tokoh-tokoh da'wah salafiyah di zaman sekarang ini. Naam. Kemudian yang di Yordan, seperti Syekh Ali Hamid Abdul Hamid, wafaqahullah, Syekh Salim Al-Hilali, sallamahullah, Syekh Masyur Rahman Salman, sallamahullah, dan yang sama dengan mereka. Walaupun yang di Yordan ini, wafaqahullah, masih dalam pengawasan para ulama, dikarenakan mereka sudah mulai goncang di Yordan ini. Nah, apalagi dengan kerja mereka di Indonesia ini, yang betul-betul diperangkat oleh As-Sururiyun yang mengaku sebagai Salafiyun. Naam. Haula. Di Mesir seperti Abu Al-Ainain itu termasuk muridnya Syekh bin Hajar Al-Wadi. Adapun Mustafa Al-Adawi ada Turasi. Adapun Abu Syakir Al-Husayni ada Turasi. Adapun Samal Qusi ada Hasani. Ini ikut Abu Hasan Nusri. Mubtadi Mubal dari Yaman yang baru muncul. Naam. Wah. Sehingga seorang siapa yang menelusuri langkah mereka tadi itu, dia yang namanya Al-Sunnah, dia yang namanya Salafi. Naam. Sehingga yang namanya ta'rif, definisi Al-Sunnah, definisi Al-Salafiyun, di sepanjang zaman, di sepanjang masa, tidak pernah berubah. Yaitu yang namanya Al-Sunnah, yaitu yang namanya Salafiyun. Maka barang siapa yang sejalan dengan para ulama tadi, maka dia sebagai Al-Sunnah Jemaah. Dan barang siapa yang menyimpang dari jalannya para ulama tadi, maka dia sebagai ahli al-furqah wal-hijriyah, ahli bid'ah wal-ahwa, mereka itu. Naam. Sehingga kalau ada seorang yang dulunya sebagai da'i salafi, harismatik, yang dulunya sangat kencang, sangat luar biasa dalam mendakwakan da'wah salafiyah di Indonesia ini secara khususnya, sejalan dengan jalannya para ulama, bahkan dipuji oleh para masyayikh kibar. Kibar ya. Dipuji oleh Syekh Muhammad bin Hadi Al-Wadi rahimahullah. Dipuji oleh Syekh Rafi bin Hadi hafizahullah ta'ala wa syahah. Bahkan hampir sempat mau ketemu sama Syekh Al-Albani. Nggak sempat tadi. Nggak sempat. Naam. Terus kemudian di akhir-akhirnya tumbang. Yang tumbang itu bukan dakwah salafiyahnya. Yang tumbang itu bukan al-sunnahnya. Yang tumbang itu bukan salafiyunnya. Bukan prinsipnya. Yang tumbang ya bahasanya. Yang tumbang ya bahasanya tadi dia tumbang. Dia yang kemudian menyimpang dari Siratul Mustaqim. Yang menyimpang dari jalannya para ulama tadi. Generasi demi generasi sampai ulama zaman kita sekarang. Naam, Allahul Musta'an. Begitu. Sehingga kita tanyakan kepada mereka-mereka tadi yang mengaku sebagai salafiyin. Saya adalah salafi, salafi, salafi dengan dakwah salafiyah, salafiyah, salafiyah. Dilihat, apakah kalian wahai salafiyun mengaku sebagai salafiyin? Betul-betul kalian mengikuti jalurnya para ulama tadi dengan prinsip mereka. Kembali pada kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan pemahaman mereka para ulama tadi. Ataukah hanya semata-mata pengakuan saja? Iya. Akhi ngaku saya salafi. Ya akhi saya salafi. Saya cinta dengan Syekh Al-Albani. Saya cinta dengan Syekh Muhammad bin Salam al-Faini. Saya cinta dengan Syekh Ibn Baz. Saya cinta dengan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Saya cinta dengan para masyayikh. Saya cinta dengan Syekh Ali, dengan Syekh Salim, dengan Syekh Mas'ud, dengan lain-lainnya. Saya cinta dengan mereka semua. Cinta. Sungguh mati saya cinta dengan mereka. Tengah mati cintanya itu. Begitu disebut nama Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa syafah. Disebut nama الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى وغفر له membongkar tentang hizbiyah mereka, menerangkan bahwasanya mereka itu ialah sururiyun, mereka itu ialah hizbiyun yang dicengkram oleh jumiyah hizbiyah yang ada, dicengkram oleh yang namanya Darul Bir, dicengkram yang namanya Darul Haramain, dicengkram oleh As-Sufwah Jakarta itu, dan yang lain-lainnya. Itu kan apa namanya sihir ulama. Sudah tak kecil siapa Mukbil bin Hadi itu? Siapa Rabbi itu? Itu anak kecil. Ketahuan, oh ternyata sudah tua. Bukan kecil, ternyata si Mukbil bin Hadi al-Wadi rahimahullah ta'ala itu sudah tua. 70 tahun umurnya. Dikenal sebagai seorang ulama besar di Yaman. Bahkan dakwah beliau di Yaman menyebar sedemikian rupa. Tidak dan belum pernah ada tandingannya dalam sejarah ulama Yaman sejak zamannya Berzaka Son'ani sampai zamannya beliau sekarang ini. Oh gede ternyata, bukan kecil. Syekh Rasul lebih tua lagi ternyata. Ternyata sebagai seorang imam besar di zaman sekarang ini, bahkan dipuji oleh Syekh Al-Fadhi rahimahullah sebagai halil liwa'il jahil ta'adil fi hadil asr, yang membawa bendera jahil ta'adil zaman sekarang ini. Gede ternyata. Oh, itu dah. Bahkan kita gak boleh taklid dengan mereka ya akhi. Kan gak boleh taklid dengan para ulama. Siapa bilang siapa namanya dunia jahiliyah? Gak apa-apa. Ya kan cuma menerima dana saja. Yang penting dana tadi itu kan gak mengikat, nggak ada syaratnya, lumayan untuk lebih-lebih kantong, lumayan untuk bangun masjid, training center dan yang lain-lainnya, lumayan, kan begitu ya, lumayan. Allahumma musta'an, nggak boleh taklid kata mereka. Dalam keadaan para masyaikh di zaman sekarang ini, mana bisinya azzaqumullah sampai habis suara mereka. Berteriak-teriak kesana kemari memperingatkan kaum muslimin dari bahaya jumiyah-jumiyah tadi. Penyandang-penyandang dana tadi. Yang sesungguhnya mereka itu ialah tangan kanannya. As-sururiyin, hayziyin. Di zaman sekarang ini. Yang berupaya untuk memporak-porandakan dakwah salafiyah di Indonesia ini. Dan bahkan di seluruh dunia ini. Dari mulai jumiyah Darul Birnya. Di Emirat. Bukan Indonesia. Cabang Indonesia ini. Di Emirat Arab. Kemudian Darul Haramain, kemudian apa namanya yang lain-lainnya, Yautullah Kuwaiti dari Kuwait, yang kemudian membuka cabang yang sangat banyak di Indonesia ini, tumplek-tumplek Jakarta. Ada Darul Bir, ada Haramain, ada Taswa, ada apa lagi? Kemudian bikin cabang-cabang yang cilik-cilik di setiap daerah. Allahumma musta'an. Begitu. Ngakunya sebagai lalu sunnah, ngakunya sebagai salafi jahat, no? Ngaku beda dengan para ulama tadi. Ya apaan-apaan saja, anda itu bukan salafi, anda itu hayati. Makanya kan, kamu tadi kan sudah bilang, kalau kita ini kan ada perubahan tadi itu. Qadarullah ma syafa, ada perubahan terjerbab dalam lumpur-lumpur tadi itu. Alhamdulillah sudah banyak taufat ila Allah. Tadi kan anda ngomong sendiri dari dulu ya begini-begini aja, enggak ada perubahannya. Ya benar dari dulu ya hayati, bukan salafi. Allah musta'an. Ini khana bismillah azakumullah. Ta'arif al-sunati wal jamaah sepanjang masa. Sehingga kalau ada orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah, mengaku sebagai syariati, maka dilihat bagaimana sifat terjang dia, bagaimana ucapan dia, bagaimana perbuatan dia, bagaimana keyakinannya dia, bagaimana muamalahnya dia, bagaimana walaknya dia, bagaimana koroknya dia, bagaimana teman-teman dia. Itu semuanya harus diperhatikan. Hanya kalau teman-teman untuk pengakuan, maka tidak ada fungsinya. Dikarenakan ahlu sunnah, syariatiyah, itu ialah hakikatan, cara hakiki dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai agama Allah, sebagai al-haq yang dibawa oleh para anbiya wal mursalin, yang diteruskan apa namanya sifatnya oleh para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, terus oleh para ulama generasi demi generasi sampai zaman sekarang ini. Itu semua adalah dinin kabir agama Islam sendiri yang sempurna ini diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan semata-mata pengakuan belaka. Maka semua yang mengaku segala sunnah, semua yang masuk sebagai salafiyun itu harus disatukan dengan pengertian tadi. Naam. Kalau benar maka dia segala sunnah. Kalau tidak maka dia hanya pura-pura segala sunnah. Dia mengaku segala sunnah di wal jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah telah berakhir keesokan harinya. Kita masuk pada pembahasan alamat ahli sunnah dan alamat ahli bid'ah. ciri-ciri ahli sunnah itu bagaimana dan bagaimana pula ciri-ciri ahli ahwa wal bid'ah, baru kita masuk pada prinsip-prinsip mereka. Prinsip yang pertama ialah kembali pada kitabullah, sunnah Rasulullah, dan apa namanya, dengan pemahaman salafus saleh. Kemudian prinsip yang berikutnya tentang masalah mensikapi penguasa yang zalim, baru setelah itu mensikapi secara khusus ahli ahwa wal bid'ah. Dan di bagian terakhir insyaallah kita akhirkan pembahasan tentang masalah al-khuraja wa awsafuhum, orang-orang yang terakhir di dunia ini. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah kaidah dalam mengkafirkan seseorang sama ketika akan mengahli bid'ahkan? Membid'ahkan itu kan mengahli bid'ahkan. Jangan ngeri pada seseorang. Naam, kaidahnya sama. Naam, untuk at-tafsir, at-tafsir, at-tafsir, itu semuanya sama. Kaidahnya sama. Harus terpenuhi yang namanya persyarat-persyarat yang ada, dan harus hilang faktor-faktor penghalangnya. Harus ada yang namanya munasahah, nasihat terlebih dahulu. Harus ada yang namanya komando sujah terlebih dahulu. Sehingga begitu sudah terpenuhi semua persyaratannya, hilang faktor-faktor penghalangnya, begitu baru dipukul yang namanya palu hakimnya. Tep, tep, tep. Ini kafir. Tep, tep, tep. Ini muktadir. Tep, tep, tep. Ini fasik. Gitu. Sehingga ahli sunnah wal jamaah sangat jauh, tidak gampang mengkafirkan seseorang, tidak gampang membid'ahkan, memfasikkan seseorang, tidak gampang menghizbiyahkan seseorang. Ini betul-betul sangat ta'ani, sangat berhati-hati sekali, sampai betul-betul tanpa hujah di depan mereka. Nah, bagaimana yang disebutkan tadi, baru kemudian dijatuhkan vonis tadi. Itu ditulis secara khusus oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala tentang masalah ini. Agarlah al-dhawabit at-tabdi' wa at-tabdi' wa at-tabdi' tabdi' sinyalnya ya. Agar begitu pembahasan tentang masalah itu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Insyaallah ta'ala bisa pertanyaan. Mohon maaf untuk taklim selanjutnya, insyaallah akan dilanjutkan saat ada cukup. Jadi pada para ikhwah untuk malam hari ini, Bu.